السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات، أعزنا الله وإياكم. Berkata Fadilatul Syekh Ahmad bin Umar Bazmul Hafizahullah Ta'ala, Al-Qa'idatu Thalitha, kaidah yang ketiga, di antara kaidah-kaidah salafiyah, prinsip-prinsip dasar dalam berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, allati usi nafsi biha wa ikhwani, yang aku wasiatkan kepada diriku dan kepada saudara-saudaraku. Hiya an nakuna ma'al ulama al-kibar المعروفين بالدفاع عن الدعوة السلفية والذب عنها والذب عن حياضها وبالرد على أهل الأهواء والبدع. Bahwa hendaknya kita berjalan bersama dengan para ulama kibar, ulama-ulama yang besar, ulama-ulama senior yang mereka dikenal sebagai para ulama yang membela ad-da'watus salafiyah, yang membela Islam yang haq. Wadzabbi anha, maknanya sama, yakni membela, dan membela hal-hal yang kaitannya dengan prinsip-prinsip ad-da'watus salafiyah. Dan mereka juga dikenal membantah para pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, para ulama berbeda-beda keadaan mereka. Di antara mereka ada yang berilmu dalam satu bidang namun kurang dalam bidang yang lainnya. Kadang-kadang ada seorang yang alim dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, akan tetapi kurang dalam hal yang lain. Dalam perkara akidah terdapat kekeliruan dalam sebahagian pemikiran akidahnya. Sebahagian lagi mereka dikenal ahli dalam bidang fikih, akan tetapi mereka terjatuh dalam kekeliruan-kekeliruan dalam bidang yang lainnya. Seorang yang menghendaki keselamatan akidah, keselamatan manhaj, maka tentu dia berusaha untuk mendapatkan bimbingan dari mereka yang dikenal memiliki kelurusan dan kebenaran dalam pemahaman akidahnya, pemahaman manhajnya. Dikenal dia seorang yang gigih membela sunnah dan mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersikap tegas terhadap para penyelisih sunnah dari ahlul bid'ah, dari para pengikut hawa nafsunya. Kalimat yang masyhur yang diucapkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu yang kita pelajari ini adalah bagian dari agama kita. Maka hendaknya kalian memperhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Dari mana kalian mengambil agama kalian? Dari ahlu sunnah atau dari ahlu bid'ah? Karena guru itu akan memberi pengaruh kepada murid melalui pelajaran dan ilmu yang dia sampaikan. Dalam keadaan murid tidak merasa, ternyata dia terseret sedikit demi sedikit, terjatuh dalam penyimpangan, terjatuh ke dalam bid'ah, disebabkan karena pengaruh pergaulan dengan gurunya tersebut. Oleh karena itu, seorang muslim yang menghendaki keselamatan dalam berkeyakinan, dalam bermanhaj, dalam beramal, maka dia berusaha untuk mencari guru-guru yang dapat menyelamatkan akidahnya dan merujuk kepada al-ulama al-kibar, ulama besar yang mereka dikenal kokoh dalam membela akidah ahli sunnah wal jamaah. Oleh karenanya para ulama dahulu mereka dikenal sebagai ulama yang gigih dalam menebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada mereka hadis, menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menanamkan kebencian kepada ahlul bid'ah, kepada ahlul ahwa. Ini adalah merupakan sikap para ulama ustadz. Baca kitab-kitab yang menerangkan tentang usul sunnah, syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, usul sunnah Imam Ahmad, usul sunnah Ibn Abi Zamanin, syarah sunnah Al-Barbahari, dan yang lainnya dari kitab-kitab sunnah, maka kita akan mendapati bahwa sikap mereka dalam hal membela sunnah sama, menghindari perdebatan dengan ahlul ahwa, mengajarkan kepada umat ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, merupakan hal yang masyhur dari para ulama. Mereka menilai seseorang berdasarkan ulama sunnah, seperti perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tatkala beliau mengatakan, man takallama fi Hammad ibn Salamah fattahimhu ala al-Islam. Siapa yang berbicara dengan kejelekan terhadap Hammad bin Salamah, maka tuduh keislamannya. Sebab Hammad bin Salamah dikenal sebagai seorang tokoh pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tegas terhadap ahlul bid'ah. Mereka khawatir dengan bergaul, berkumpul dengan ahlul bid'ah akan menyebabkan terpengaruhnya seseorang. Jangankan kita, seorang yang memiliki ilmu agama yang sangat-sangat minim, para ulama saja, mereka yang dikenal memiliki ilmu yang luas di dalam Islam, tidak merasa aman dari fitnah, fitnah kesesatan, fitnah penyimpangan disebabkan karena pergaulan dengan ahlul bid'ah. Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi', Abdul Razzaq, beliau seorang alim muhaddits, pengarang kitab Al-Musannaf. Subhanallah, terpengaruh dengan pemikiran Ja'far bin Sulaiman Al-Dhubai karena dia kagum dengan kekhusyuan Ja'far bin Sulaiman Al-Dhubai yang berpemikiran Syiah. Karena dia kagum, akhirnya terkena, terpengaruh pemikiran Syiah. Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, Ayyub ibn Abi Tamimah Sakhtiyani, ketika ada seseorang dari ahlul bid'ah yang datang kepada beliau dan mengatakan padanya, ukallimuka kalimah, saya ingin berbicara denganmu satu kalimat saja, kata beliau, la wala nisf kalimah, tidak, setengah kalimat pun tidak, setengah kata pun tidak. Dalam riwayat yang lain, ada seorang datang kepada Ayyub, aku ingin membacakan kepadamu satu ayat Al-Quran. Maka Ayyub menolak, kamu yang berdiri atau saya yang berdiri? Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri rahimahullah, ketika beliau berangkat untuk melaksanakan salatul Jum'ah, beliau masuk ke satu pintu di masjid. Pada saat beliau hendak masuk, di depannya seorang yang bernama Al-Hasan bin Saleh bin Hayy, seorang yang berpemikiran khawarij yang tidak membolehkan sholat di belakang imam yang dianggap zalim. Ketika Sufyan bin Sa'id masuk ke masjid, melihat Al-Hasan bin Saleh bin Hayy sedang mengerjakan sholat di hadapannya, maka beliau mengatakan, a'udhu billah min khusyu'in nifaq, aku berlindung diri kepada Allah dari kekhusyuan kemunafikan. Lalu beliau keluar dan mencari jalur yang lain, tidak ingin jangan sampai beliau masuk melihat kekhusyuan salat dari ahlul bid'ah ini, akhirnya terpengaruh. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah yang mengatakan, idza laqita mubtadi'an fi tariqin fakhudh tariqan akhar, jika engkau bertemu dengan ahlul bid'ah di satu jalan, cari jalur yang lain. Ini semua ma'asyarul ikhwan rahimakumullah menerangkan kepada kita bahwa tidak setiap orang yang dikatakan bahwa si fulan berilmu maka boleh diambil ilmunya, namun hendaknya memilah, tidak mengambil ilmu kecuali dari mereka yang dikenal gigih dalam pembelaannya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. بفضلillah تعالى يوجد في كل عصر علماء كبار. فنحن في عصرنا هذا كان الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله رحمة الله عليهم جميعا. Maka kita bersyukur kepada Allah pada setiap masa di sana banyak ulama yang mereka tergolong kibarul ulama, ulama-ulama senior. Adapun pada masa kita seperti Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin rahimahumullah, mereka telah meninggal. Demikian pula Syekh Muqbil dan Syekh Najmi rahmatullahi alaihim jami'an, mereka seluruhnya telah meninggal. Namun mereka ini dikenal sebagai ulama yang sangat gigih dalam membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. La yakhafuna laumata la'im, mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Mereka berbicara, mereka membantah ahlul bid'ah karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena hawa nafsu. Oleh karena itu, siapa saja yang mereka lihat terjadi penyimpangan, mereka berbicara. Wa kadha ikhwanuhum Asy-Syaikh Rabi' Al-Madkhali wa Asy-Syaikh Ubayd wa Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali wa Asy-Syaikh Shalih Suhaimi wa Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad wa Asy-Syaikh Muhammad Nahad Al-Madkhali wa nahwuhum. Demikian pula saudara-saudara mereka yang masih hidup sekarang ini, seperti Asy-Syaikh Rabi' Al-Madkhali hafizahullah. Beliau dikenal sebagai salah seorang ulama yang sangat kokoh dalam bermanhaj, merupakan hal yang ma'ruf di kalangan para ulama. Siapa Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali? Cukuplah pujian Al-Imam Al-Albani rahimahullah kepada beliau, bahwa beliau Syekh Rabi' hamilu liwa'il jarhi wa ta'dil, pembawa bendera jarah wa ta'adil di zaman ini. Ini pujian dari Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah. Pujian dari seorang guru kepada muridnya. Ma'asyarul ikhwa rahimahumullah, ini pada hakikatnya sudah cukup. Sehingga dalam hal-hal yang berkaitan dengan memegang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, kembali kepada ulama yang mumpuni seperti Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Barang siapa yang mengenal Syekh Rabi', mengenal manhajnya, mengenal kekokohan akidah yang beliau miliki, yang apabila beliau mengeluarkan satu pernyataan, maka pernyataan itu sudah dipertimbangkan dan dibangun di atas bukti-bukti ilmiah. Cukuplah persaksian dari Al-Allamah Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, tatkala beliau menjelaskan tentang siapa Syekh Rabi', kata beliau, Syekh Rabi', siapa yang dikatakan oleh Syekh Rabi' bahwa dia hizbi, fasayang kasyif, akan tersingkap perkaranya, akan diketahui bahwa dia hizbi. Bukan karena Syekh Rabi' hafizahullah mengetahui ilmu ghaib, bukan, namun disebabkan karena mumarasah, pengalaman beliau dalam ilmu ini, khususnya ilmu al-jarh wa ta'dil. Sebagai contoh, As-Sayrafi, seorang yang punya keahlian terhadap uang, punya keahlian untuk membedakan antara uang palsu dengan uang asli, antara dinar yang asli dan dinar yang palsu. Kalau seorang Sayrafi baru dia melihat uang itu palsu, palsu ini, yakin palsu, sebelum diteliti dia sudah tahu. Yang tidak diketahui kecuali orang yang memiliki ilmu yang semisalnya. Kalau orang yang tidak punya keahlian, dia mengatakan ini omong kosong, ini orang dari mana dia mengatakan ini palsu. Tapi seorang Sayrafi tahu. Nah, seorang ahli masak dengan keahliannya, apapun yang disuguhkan kepadanya, dia bisa mengetahui, oh ini bahannya ini, bahannya ini, bahannya ini, bahannya ini. Itu kalau sudah ahli. Tapi orang tidak mengerti, dia akan terheran-heran mengatakan, ada apa, dari mana kamu lihat apa ketika dia di dapur? Gak tahu dia. Dia menganggap ilmunya orang ini ilmu jin. Maka demikian pula dalam hal ilmu jarh wa ta'dil. Itu bukan ilmu gaib. Ilmu yang lahir dari mumarasah, dari pengalaman. Seseorang kalau menjelami sesuatu dan dia mengkhususkan dirinya terhadap sesuatu itu, dia akan menjadi ahli. Makanya kata para ulama, mengetahui penyakit hadis kahanatun inda nas, bagi manusia menganggap itu ilmu perdukunan, karena mereka para ulama yang memiliki keahlian dalam ilmu jarh wa ta'dil, sekedar dibacakan kepadanya hadis, sekedar dibacakan kepadanya hadis, maka dia langsung mengetahui ini hadis ini sahih, ini hadis tidak sahih. Nah, pernah serombongan orang mereka mendatangi Abu Hatim Ar-Razi hendak menanyakan kepada beliau beberapa hadis. Tatkala disampaikan satu hadis, kata beliau, ini hadis tidak ada asalnya, la asla lahu, tidak ada asalnya. Lalu mereka bertanya, apa alasan mengatakan ini tidak ada asalnya? Kata beliau, kamu mendatangi orang yang semisal saya, seperti Abu Zur'ah Ar-Razi, kamu datangi dia dan bertanya kepadanya, lalu kamu mendengarkan jawabannya. Kalau engkau mendengarkan jawabannya sama seperti jawabanku, ketahuilah bahwa ilmu hadis ini ilham. Akhirnya mereka mendatangi Abu Zur'ah Ar-Razi dan bertanya, beliau menjawab sama seperti yang dijawab oleh Abu Hatim Ar-Razi. Itulah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Demikian pula ilmu al-jarh wa ta'dil. Al-Allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali bertahun-tahun, puluhan tahun menghadapi berbagai macam model manusia. Dari Sayyid Qutubnya, dari Muhammad Al-Ghazalinya, dari Hasan Al-Bannanya, dari tokoh-tokoh Ahlul Hawa. Sekian banyak beliau menghadapi manusia dari berbagai macam jenis. Beliau membantah dengan ilmiah yang dikutip dari perkataan-perkataan mereka sendiri, dari kitab-kitab mereka sendiri. Nah, maka dengan khibrah, dengan pengalaman yang beliau miliki ini, beliau sangat mudah menebak ya, dan memberi kesimpulan firasah terhadap seseorang yang mungkin orang lain tidak mengetahui. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka yang seperti Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Ibn Baz rahimahumullah mengakui keilmuan yang dimiliki oleh beliau. Bahkan Syekh bin Baz berapa kali beliau mengirim surat kepada Syekh Rabi untuk menanyakan beberapa orang tentang kesalahan-kesalahan dan penyimpangan mereka. Termasuk yang ditanyakan oleh Syekh bin Baz kepada Syekh Rabi tentang Abul A'la Al-Maududi. Abul A'la Al-Maududi. Karena beliau lebih banyak mengerti dalam hal ini. Penyimpangan sebagian kaum, perkataan-perkataan sebagian orang yang mungkin sebagian para ulama tidak menyebutkan diri dengannya. Demikian pula Syekh Ubaid Al-Jabiri, Zaid Al-Madkhali, Salih Suhaimi, Abdul Muhsin, dan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dan yang semisal mereka. فنلتف حول هؤلاء العلماء الكبار. Berbicara tentang Sayyid Qutb misalnya. Al-Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, beliau pernah ditanya pendapat beliau tentang Sayyid Qutb. Maka beliau alim, beliau ditanya tentang hal ini, maka beliau mengatakan pengetahuan saya tentang Sayyid Qutb sedikit. Saya nasihatkan kalian untuk membaca kitab-kitab saudara kami Rabi' bin Hadi al-Madkhali, karena beliau tidak banyak mengetahui hal tersebut. Yang Asy-Syaikh Rabi' yang mengkhususkan diri beliau demi untuk membela sunnah dan menjaga umat ini agar mereka tidak terjerumus dalam kesesatan, maka beliau rela untuk menyita waktunya membaca kitab-kitab Sayyid Qutb lalu kemudian menerangkan tentang kekeliruan dan penyimpangannya. Seorang yang membaca kitab beliau tidak akan mungkin dia bisa membantahnya. Kenapa? Penukilan ucapan Sayyid Qutb itu bukan penukilan secara makna, lafaznya, secara nas. Disebutkan oleh Sayyid Qutb dalam kitabnya Ma'alim fit Tariq, sebutkan nas ucapannya, sehingga seorang enggak bisa membantah. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini Syekh Rabi tasyaddud, keras dalam membantah, mana buktinya? Kan gitu. Nah, Syekh Rabi yang mengatakan bahwa Sayyid Qutb ada pemikiran wahdatul wujud, mencela Utsman bin Affan, mencela sahabat, beliau punya bukti dari ucapan-ucapan Sayyid Qutb itu sendiri yang mungkin para ulama yang lain tidak mengetahui. Nah, ini pentingnya ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Makanya ada ulama yang mereka dikenal sebagai ulama fi zamanil fitan, ulama pada zaman fitnah, yang komitmen di atas sunnah pada masa-masa terjadinya fitnah. Al-Khallal meriwayatkan dalam kitab As-Sunnah dari Abu Harith, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Abu Abdullah. Abu Abdullah maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tentang satu kejadian yang terjadi di Baghdad, di mana ada satu kaum mereka hendak melakukan pemberontakan kepada penguasa yang ketika itu dalam kekuasaan Al-Wathiq Billah. Ini satu kaum. Abu Harith bertanya ini kepada Al-Imam Ahmad. Maka aku mengatakan, ya Aba Abdillah, ma taqulu fil khuruj ma'a haula'il qaum? Wahai Abu Abdillah, apa pendapatmu apabila aku ikut keluar melakukan pemberontakan bersama dengan kaum ini? Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala mengingkari perbuatan mereka dan beliau mengatakan, subhanallah, ad-dima ad-dima, subhanallah, darah darah. Beliau mengkhawatirkan dengan melakukan pemberontakan menyebabkan darah darah ditumpahkan. La ara dzalik wa la amur bih. Saya tidak memandang bolehnya hal itu dan saya tidak perintahkan. As-sabru ala ma nahnu fi khairun min al-fitnah yusfaku fiha dima. Bersabar dengan kondisi yang ada pada kami sekarang ini itu jauh lebih baik daripada fitnah ditumpahkannya darah-darah kaum muslimin. Wa yustabahu fiha al-amwal, dan dihalalkannya harta-harta mereka. Wa yuntahaku fiha al-maharim, dan dirusaknya kehormatan-kehormatan mereka. Ama alimta ma kana an-nasu fihi? Apakah engkau tidak mengetahui apa yang dialami manusia sekarang ini? Maksud beliau pada masa-masa fitnah. Fitnah di sini adalah fitnah khalqul Quran. Pernyataan bahwa Al-Quran itu makhluk. Pada masa khilafah Al-Ma'mun yang dipengaruhi dengan pemikiran Mu'tazilah yang dibawa oleh Bishr bin Ghiyath Al-Mirrisi, ya, sampai pemerintah ketika itu mengharuskan keyakinan ini menjadi keyakinan yang wajib bagi rakyatnya untuk menyatakan Al-Quran itu makhluk, bukan firman Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kalam Allah, tapi Al-Quran itu makhluk. Siapa yang tidak mengucapkan ini maka diancam, diteror, sehingga orang ketakutan, tidak berani menampakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan sebagian ulama terpaksa mengucapkan Al-Quran itu makhluk karena takut akan disiksa oleh penguasa. Al-Imam Ahmad rahimahullah bersabar menghadapi itu semua. Perpindahan tangan khilafah dari satu khalifah ke khalifah yang berikutnya dalam keadaan Al-Imam Ahmad rahimahullah terus disiksa, dipenjara dengan berbagai macam siksaan. Tapi lihat sikap beliau yang terus bersabar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabar di atas prinsip-prinsip. Beliau melarang untuk melakukan pemberontakan. Kenapa? Darah-darah akan ditumpahkan, kata beliau. Ya, ini kemudaratan yang lebih besar. Lalu Abu Harith mengatakan, "An-nasul yawm alaysa hum fi fitnah, ya Abu Abdillah." Manusia sekarang ini, bukankah mereka terjatuh ke dalam fitnah karena mengatakan Al-Quran itu makhluk? Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Wa in kana fa innama hiya fitnatun khassah. Fa idza waqa'a as-sayfu 'ammatil fitnah wa inqata'atis subul." Memang benar bahwa fitnah itu terjadi sekarang ini. Menyatakan Al-Quran itu makhluk itu fitnah, tapi ini fitnah khusus. Ini masih fitnah khusus. Namun apabila mereka keluar dengan pedang-pedang mereka melakukan pemberontakan, akan menimbulkan fitnah yang umum, Jadi bukan hanya fitnah khusus, tapi akan menyebabkan fitnah itu menjadi merata, menjadi fitnah umum yang ditumpahkan darah dan diputusnya jalan-jalan, akan menimbulkan rasa takut di dalam negeri. As-sabru ala hadha wa yaslam laka dinu khairul lak. Maka bersabar di atas perkara ini sehingga agamamu itu menjadi terjaga dan selamat, itu lebih baik bagi kamu. Dan beliau mengingkari sikap mereka yang hendak melakukan pemberontakan kepada penguasa ketika itu. Berkata Hanbal, disebutkan dalam Al-Adabu Syar'iyyah Numuflih, bahwa Hanbal mengatakan itu Subhanahu wa ta'ala untuk komitmen terhadap sunnah di masa-masa fitnah. Maka Imam Ahmad membantah mereka. Beliau mengatakan, alaikum bil inkar biqulubikum, wala takhla'u yadan min ta'ah, wala tashukku asal muslimin, wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum, wanduru fi aqibati amrikum, wasbiru hatta yastariha barun au istarah min fajir. Hendaknya kalian mengingkari dengan hati-hati kalian. Jangan kalian melepaskan tangan kalian dari ketaatan. Jangan kalian memecah belah tongkat kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin. Jangan kalian tumpahkan darah-darah kalian dan darah-darah kaum muslimin bersama kalian. Hendaknya kalian melihat akibat dari perbuatan kalian itu dan bersabar kalian. Sabar kalian menghadapi kezaliman penguasa. Agar orang yang baik istirahat dan kita pun diistirahatkan dari orang-orang yang fajir. Dan beliau mengatakan, laisa hadha shawab, hadha khilaful athar. Bahwa perbuatan kalian ini yang hendak melakukan pemberontakan, ini tidaklah dibenarkan. Dan ini menyelisihi sikap para ulama ussalaf, menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi syahid dari kisah ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bahwa lihat, pada masa fitnah ulama banyak, fuqaha banyak, tapi yang kokoh di atas kebenaran ya sangat sedikit. Maka seorang melihat siapa di antara ulama tersebut yang memiliki keahlian dalam berbicara tentang masalah al-jarh wa ta'dil, dalam masalah fitnah, jadikanlah dia sebagai rujukan. Bukan karena ulama tersebut adalah ulama ma'asum yang tidak pernah melakukan kesalahan, bukan. Akan tetapi karena kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ulama apabila kalian tidak memahami. Karena mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi ida'u bih. Wala radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la 'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Para ulama, mereka adalah orang-orang yang mampu menyelesaikan dan memberi jalan keluar dari berbagai fitnah yang terjadi. Kata beliau, "Fahadha al-alim al-mustaghil bil-radd 'ala ahli al-bid'ah wal-ahwa ya'lamu tafasil hadhihi wa hadhihi wa hadha lil-haqq aqrab wa lil-batil a'raf." Maka seorang alim ketika dia banyak berkecimpung dalam hal membantah ahlul bid'ah, ahlul ahwa, maka dia mengetahui rincian tentang perkara-perkara tersebut. Maka tentu ucapan seseorang yang menggeluti satu bidang ilmu dalam membantah ahlul batil lebih dekat ucapannya kepada kebenaran dan lebih mengenal kebatilan daripada yang lainnya. daripada yang lainnya, seperti yang kita contohkan tadi. Ibnu Utsaimin rahimahullah telaah beliau kepada kitab-kitab Syekh Qutb sedikit, maka beliau mengarahkan kaum muslimin untuk bertanya kepada Syekh Rabi, kitab-kitab Syekh Rabi. Asy-Syekh Ibnu Baz rahimahullah urusan beliau demikian banyak sebagai mufti di Arab Saudi ketika itu. Ketika ada yang mempertanyakan tentang seorang tokoh yang disebut Abul Ala Al-Mauduri, beliau kurang mengerti banyak tentang hal tersebut. Maka beliau meminta keterangan dari Asy-Syekh Rabi' hafizahullah taala tentang siapa itu Abul Ala Al-Mauduri. Lalu dijawab oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa sebagian ulama lebih mengerti tentang kondisi-kondisi fitnah yang terjadi daripada yang lainnya, meskipun seluruhnya ulama. Dan itu bukan celaan kepada ulama yang lain, bukan. Akan tetapi sebagian diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahunaka wa hunaka alimun salafiyyun ma nashukku fi salafiyatihi abadan wa habibun ilaina walakin qad yuhsinu dhann wa la ya'rifu ma 'inda ha'ula'il qaum min madakhil wa makharij wa tahayul fi dinillah azza wa jall. Di sana ada seorang alim, dia salafi, kita tidak meragukan salafiyahnya sama sekali, dia orang yang kita cintai. Akan tetapi kadang-kadang dia berbaik sangka kepada sebagian orang, dia tidak mengetahui apa yang dimiliki dari orang tersebut, apa yang masuk dan apa yang keluar, maksudnya pemikiran-pemikirannya, ya, sikap tahayulnya yang selalu berbuat hilah, tidak ada kejujuran di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fatajiduhu qad yudafi anhum muhsinan lidhanni bihim. Maka engkau mendapati kadang-kadang ada ulama yang membela mereka, membela kaum ini, karena ada sebagian orang, ya, kalau di hadapan sebagian ulama dia menampakkan seakan-akan dia salafiyun quh, salafi tulen, seakan-akan di depan alim fulan dia bisa menampakkan diri, oh, seakan-akan dia salaf. Tapi ketika dia kembali ke negerinya, lain lagi penampakannya, berubah. Ada yang seperti ini. Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami ini seorang selalu ingin berpenampilan baik di hadapan Al-Imam Syafi'i, sehingga Al-Imam Syafi'i tidak mencelanya. Ya. Tidak mencelanya karena dia berpenampilan baik, seakan-akan ahlus sunnah di hadapan Imam Syafi'i. Tapi diketahui siapa dia sesungguhnya di hadapan para ulama yang lain. Al-Imam Ahmad ketika ditanya tentang siapa itu Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami, kata beliau, mu'taziliyun qadariyun jahmi kullu bala'in fi. Berpemikiran mu'tazila, pengingkar takdir, jahmi, semua musibah ada padanya, semua musibah ada padanya. Ini Al-Imam Ahmad. Al-Imam Syafi'i tidak melihat hal itu. Sampai kadang-kadang Imam Syafi'i kalau memberitakan hadis dari orang ini, Ibrahim al-Aslami, dia mengatakan, haddathani man la'attahimuhu bil kadhib, telah memberitakan padaku orang yang aku tidak menuduhnya sebagai pendusta. Padahal para ulama mengetahui dia pendusta, ulama yang lain mengetahui. Kadang-kadang ada sebagian itu datang kepada ulama, datang ke Syekh bin Baz minta rekomendasi tentang yayasan misalnya, tentang jami'iyah, rekomendasi bahwa yayasan kami bergerak di bidang ini, ini, ini, yang disebutkan baik-baiknya, yang jelek-jeleknya disembunyikan. Ya. Yang ditulis, yang disampaikan oleh Syekh bin Baz itu bagus semua. Bahwa yayasan ini bergerak menyebarkan kitab-kitab ulama, mencetak kitab ini, menyumbang ini, menyumbang itu, macam-macam. Ya, Syekh bin Baz mendengarkan itu, ya bagus berarti ini. Nah, si rekomendasi. Yang jelek-jelek disembunyikan. Ulama yang lain tahu kebobrokannya. Oh, ini ada tujuan. Mereka orang-orang politikus masuk ke parlemen. Gaya-gaya dakwahnya mirip Al-Ikhwanul Muslimun. Mereka tahu, maka mereka memberi peringatan. Orang yang tidak mengerti, maka dia akan mengatakan, "Loh, ini bertentangan. Ucapan Syekh bin Baz kok bertentangan dengan ucapan Syekh Rabi?" Misalnya. Ucapan Syekh bin Baz kok bertentangan dengan ucapan Syekh Muqbil? Bertentangan. Oh ya, berarti ini masalah ijtihad. Kalau masalah ijtihad, sudah. Kita harus berlapang dada. Kamu berpendapat ini terserah, kamu berpendapat ini terserah. Akhirnya sudah, tidak boleh ada pengingkaran. Padahal bukan itu masalahnya. Permasalahannya karena mereka ketika di depan syekh, seorang syekh itu menampakkan yang baik-baiknya. Bungkus nogosarinya itu yang diperlihatkan. Ya. Tapi isinya bukan pisang. Isinya bukan terigu. Isinya enggak bisa dimakan. Najis soalnya. Ini yang tidak dinampakkan. Tapi para ulama yang lain mengetahui, ya, apa-apa yang tersembunyi, yang disembunyikan oleh mereka. Ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ini merupakan prinsip yang sangat penting. Kembali kepada ulama, dan ulama pada masa-masa fitnah ada ulama yang mereka benar-benar mengetahui tipu daya sebagian kaum, berusaha menyembunyikan kebatilan yang ada pada mereka. Saya kira sampai di sini ya ikhwan, yang kita jelaskan pada pertemuan kita di siang hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian, dan insyaallah taala kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.